Ini bantah di dalam tafsir Jamal alal Jalalain atau Futuhatur Robbaniyah kah disebutnya? Itu ada di atas kitabnya. Lobat ditahun. Surat nanti. Aman. Dinda. Dina lomari belah kaler ya Futuhat alias Jamal. Oh, Ustaz Muhammad ya. Ah, tayangan 5 menit atau 5 menit balik deui lah. Nyeritakeun hal-hal anu terkesan spektakuler, pemahaman seperti pemahaman baru, padahal bukan pemahaman baru. Dalam kitabnya sudah lama, cuma teu dibuka gitu. Pan kitabna tunggu lomari wae pare nying sieunan saya mah. Itu persoalan kita ini, Pak. Gak pernah di kota-kota di tanah Jawa ini toko kitab apa itu kitabnya non ngemruk tenang ngemruk ya numpuk tidak laku, artinya yang beli banyak, semangat masih bagus. Dari kitab tipis sampai kitab tebal, tapi sayang kelihatannya kemauan mutolaahnya. Persoalannya apa sih persoalannya? Ini ada sebuah persoalan, Pak. Kenapa rata-rata ulama kita tidak rajin mutolaah? Karena merasa bahwanya ilmu itu untuk orang. Di situ, Pak. Ilmu itu untuk orang. Ya. Ya. Hampir rata-rata ini di sini pentingnya jadi doktor lah, bahasa kasar sama kita itulah. Kenapa saya banyak dipinta untuk membimbing calon doktor? Profesor Dedi Ismatullah di sini, ketika beliau ke sini, sebenarnya dalam kegiatan ini juga mau ke sini. Calon rektor UIN Bandung, cucu Kiai Haji Ahmad Sanusi Gunung Puyuh. Ketua STAI Gunung Puyuh Syamsul Ulum. Beliau kesini sengaja. Ada keperluan lah pada saya. Saya sampaikan, ya, no, no, no. Beliau di sini. Acejen ini, dokternya dokter, kata beliau. Ada lagi yang jujur, Ali Anwar, Profesor Ali Anwar di Bandung. Ketika saya sodorkan sebuah buku tulisan saya katakan, Prof, tolong baca nih buku saya nih, Ustadz bodoh gitu. Saya mau alim bodoh dari kampung. Ah, jangan gitu, ini profesinya profesor, kata beliau. Saya gak ngerti gitu-gituan, wah, gue juga kan sama aja nasibnya. Sering dipinta bicara di depan para profesor. Nah, harus diteliti, segala yang berkembang di masyarakat harus diteliti. Naon menu berkembang di masyarakat. Jadi jangan begini, perguruan tinggi gudang ilmu gitu. Yang berkembang di masyarakat kebodohan. Para sarjana mencari ilmu di perguruan tinggi itu untuk membela yang bodoh. Di kita terbalik. Orang mencari ilmu di perguruan tinggi sering-sering membodohi yang bodoh. Nu bodoh tetapi kudu bodoh, dijual we, terus dijual, bodoh, bodoh, miskin, bodoh, bodoh, miskin, bodoh, bodoh, miskin. Manehna balalongan, miskin mah tetap miskin. Ini setannya Indonesia nih. Jangan tak ngomong gitu, dah lain budak anyar saya mau ngomong gitu. Lingkaran setan itu, lingkaran setan. Ada sekelompok mafia yang bermain. Ini sulit ditangkap ini. Wong yang nangkapnya juga harus ditangkap ya. Ya susah mana nendewakna. Wong tar maling teriak maling. Ini maling, maling, maling, maling. Cek situ, maling, maling, maling, maling. Daor awat tasalsul. Bukan sedang menyelekan ini. saya punya obsesi, ini bisa diburak dengan nur ilahi. Kalau dengan kekuatan intelijen aja sulit dijebak, dengan kekuatan ilahi. Nah, apa itu Pak Jejen? Coba gerak bahasa sederhana. Saya mau nanya nih kepada yang pernah nyantren. Dulu ketika Al-Mukarram berangkat ke pesantren, ada gak bahasa orang tua yang ngomongnya begini? Ya kamu nyari ilmu untuk diri sendirilah, agar-agar sorangan. Pernah ada angkat tangan yang mau ke pondok, antara lain pesan orang tua begitu. Angkat tangan bapak yang ketika berangkat ke pondok pesannya begitu. Saya termasuk juga pesannya begitu. Hanya entah sarareate awek gitu. Pak Jajan, apa salah? Nanti dulu, bukan persoalan salah menyalahkan, persoalan mengkaji. Beda Pak, menyalahkan dengan mengkaji beda Pak. Mengkaji, meneliti, akhirnya keputusannya salah, beda dengan menyalahkan. Menyalahkan sering-sering nu bener dianggap salah. Ilkam min muzayyibin sohiha likaunipah bihikobiha. Banyak yang menyalah-nyalahkan yang bener karena dianya bodoh. Bedakan antara menyalahkan dengan meneliti kesalahan. Saya kerja di dokteran ya. Nah, tak saya sok nyinaan ge. Loba nu hayang jadi dokter dibing-bingna ku anak sareta lah punten lah. Lunguh-lunguh teuing da jaman kiwari mah jelema na sarah romong heuh. Nah, disertasi juga saya bantu. Lulus di McGill University. Sri Mulyati jadi dokter. Oleh berapa orang dia di sidang? 10 orang mahasiswa internasional. Apa itu? Profesor-profesor internasional. Sudah diterjemahkan sekarang ini bukunya. Ada di atas. Di meja Bapak. Ayo, buku. Disertasi. Apa namanya disertasi? Bukan yang hitam, buku biasa. Jadi ngalah ilmu eger-eger. Serangan kilang barakeur. Ini kalimat tidak ada dasar. Di Quran dicari tidak ada dasar. Paling ibda binafsik kadia subna. Menganggap bahwa ilmu untuk orang lain lebih banyak daripada ilmu untuk sendiri. Perhatikan kalau perlu. Menganggap bahwa ilmu untuk orang lain lebih banyak daripada untuk diri sendiri. Di balik untuk diri sendiri lebih sedikit daripada ilmu untuk. Di sini kekeliruan besar secara filsafat. Filsafat mantik maksudnya. Ternyata saya alami 30 tahun ngurus orang lain, jutaan yang saya urus, Pak, mohon maaf. Di Sukabumi 2 juta, kalau saya sekarang di Jawa Barat, ya saya ngurus 40 juta gitu aja. Ketika kita naik ke level nasional, yang ngurus 200 juta gitu. Naik Asia Tenggara, hitung aja. Malaysia 25 juta. Singapura 3,5 juta. Tului Thailand Selatan 10 juta. Filipin Moro Mindanao 10 juta gitu. Jadi senang atau tidak senang, diakui atau tidak, wong saya diperlukan oleh manusia sekian ratus juta itu. Jadi karena saya ngurus ratusan juta, saya harus paham budaya ratusan juta orang. Dirin, setelah saya menjadi ngurus pesantren, ngurus umat, ngurus organisasi, terbalik. Ilmu untuk sendiri lebih luas daripada ilmu untuk orang lain. Diulang ngomong. Saya tahu Anda enggak pernah ngomong gitu seumur hidup. Datuk kapangih nu kieu mah lamun lain ku make jalur karomah mah teu kapangih nu kieu. yang saya sebut sulit dicari kalau dengan intel-intel biasa. Dirasakan oleh saya, untuk ibadah saya sendiri kitab 3 lemari enggak cukup. Untuk orang lain hadis arba'in gitu beakabeh. Saya ceramah menggunakan hadis-hadis dari hadis arba'in 40. Paling yang digunakan oleh saya 10, Pak. Gento. 10, paling 10. Jadi ilmu itu ternyata lebih banyak untuk diri sendiri. Ngawuruk santri sakieu sabar hiji sih kitabna 40 siki paling kitab. Ngaji kitab 40 teh geus pasantren. Super jaman ieu mah. Nu masih kene wani ngagorengkeun pesantren saya mah nu boga dengki eta mah. Naon? Ilmu gentur teh ditinggalkeun ku saya. Ilmu ciarasas, ilmu sadang, ilmu cikole. Quran hadis tauhid pikir tasawuf nahu sorop mani bayan bade makula tadi sikok mun atuh romantik diaji kabeh. Teu ditinggalkeun ilmu ciborong. Saya dengan Mbah Makhtum, kenapa saya selalu saya kalau ada acara di Mbah Makhtum, yai Makhtumanan di bukan Jawaringin, selalu cecen. Karena sepemikiran. Modernnya modern tidak terkontaminasi. Bukan tidak modern, modern, tapi modernnya bukan modern kebablasan. Tetap salaf ada akarnya. Akar kuat kaluhur kudu kaluhur. Akar wungkul teu kaluhur badul ngaranna. Kaluhur oh akaran heureuy ngaranna. Akar harus kuat ke atas terus. Asluha fil ardi wa faruha pan gitu sok ana mah sanggup diuji. Saya sudah jadi perumus sekarang, sudah jadi pemikir, sudah pembuat sistem, bukan lagi ikut sistem, pembuat sistem, mengkritik sistem dunia. Saya sistem dunia salahnya ini. Hayo pak tong lunguh teuing pak, akhirnya kecerdasan anda enggak keluar, terlalu tawadu. Cerdas, secerdas-cerdasnya, tapi jangan sombong. Tawadu, setawadu-tawadunya, tapi jangan bodoh. Itu yang disebut bebas hambatan. Buat jalur kecerdasan, bebas hambatan. Tapi tidak melanggar tawadu. Tawadu, setawadu-tawadunya, tapi tidak jadi orang bodoh. Dibalik ya namanya. Kilang barakeur sorangan euy ngaji teh geureur-geureur batur tuh. Da saeutik keneh keur batur. Dari pemikiran ternyata ilmu untuk sendiri lebih banyak, maka teu kudu boga pasantren, teu kudu boga jamaah, teu kudu jadi mubalig gede, mutolaah kudu getol sararea. Ini banyak keluaran pesantren nyantren puluhan tahun, 12 tahun, 13 tahun karena tidak punya nasibna teu jadi ajengan, kitabna dibikeun ka batur. Ah, daku agang teu mangpaat. Kopek keur maneh jig jeung peti-peti na bikeun. Pak, kenapa kitab diberikan? Buat apa saya? Jadi mubalig enggak? Jadi pemimpin enggak? Punya pesantren enggak? Ini ketololan umat Islam Indonesia. Dengan pemikiran kilang barakeur batur keur-keur sorangan. Saya balikan pemikiran ini. Saya berani melawan arus jelemana. Yuk wahai pribadi-pribadi, Anda bukan tokoh, Anda bukan ulama, Anda tidak punya pesantren, ari ngala ilmu teh cing loba keur naon? Keur bekal ibadah pribadi. Quran sakuran teh salamegeun soranganeun. Semua harus. Anda ulama, bukan ulama, ilmu mah kudu luhur sararea. Baru Islam akan kuat. Coba Anda ke Iran, walaupun saya belum ke sana, saya bisa membaca dari jauh sebab saya banyak referensi. Komunikasi di Iran untuk jadi ustadz kampung. Ustadz kampung di urang mah ustadz kampung ecek-ecek, masantrena ge anu kur 2 poe di pondok. Tidak bisa ngomong meusan khutbah weh ayuhanna sitakuloh ngimaman weh jadi ustad di orang boro-boro wawuh jeng ma'rifat, boro-boro wawuh jeng hikam, boro-boro wawuh jeng tarekat, jeng suluk, boro bukan gapleh kan mebelegu Tadi di kopeh-kopeh aja. Kemana-mana. Enjoy aja jadi ustadz kita. Coba lihat ke Iran. Di Iran itu yang namanya majelis ulama, lembaga itu berwenang untuk ngetes semua orang yang akan menjadi pembina umat. Rek jadi khotib, rek jadi ustadz, rek jadi tukang pidato, mana sertifikat? Kalau kita jadi majelis ulama, mana? Waduh, kami belum punya. Anda harus masuk dulu. Tes dulu berapa meja yang ngetesnya. Di meja ini dites Qur'annya, di meja ini dites hadisnya, di meja ini dites tauhid, fikih, tasawufnya, dites dulu oleh semua. Lebih sulit jadi ustadz ketimbang jadi sarjana. Sarjana di sekolahan, di ujian ke kelompok. Kalau untuk jadi ustadz langsung ngurus umat, tidak boleh bebas. Lebih sulit daripada jadi guru di sekolah, sebab ini ngurus umat. Saya ketemu di Madinah, saya ketemu di Mekah dengan beliau-beliau, saya dialog dengan beliau-beliau. Untuk jadi ustadz kampung itu, ngurus 500 orang jamaah sama masjid, itu harus sudah jadi mullah, mullah ta'al arif billah. Gus wusul. Kudu gus wusul. Ayo belajar, Pak, belajar. Kita ini bodoh, Pak. Cuman karena harus cinta tanah air, tanpa gaul, nepakan dada bari bodoh. Ya, ayo. Bangga dengan negara harus, bangga dengan bangsa harus, tapi bangga dengan kebodohan salah. Syukur mun pemikiran saya didengar oleh seluruh umat Islam di Indonesia minimal. Ayo didengar mah didengar, dan can pernah ngomong ditolak sama di Sabang tika Merauke ngomong di mana-mana ge omongan kita diterima, da bener ku sarare, bener da kudu kieu mikir teh. Tapi aider diajak mah deui resepna lalajo. Lain jadi barisan. Innallaha yuhibbul ladina yujahiduna fi sabili shaffan. Tasbih ngebaris. Minimal lah iyalah. Alumni Hikam sugan. Mun taun kamari 500, taun ieu 800 dan nu kamari geuleuh Bandung geuleuh deui, anggap kabeh 500 ya lahana. 500 bagi 2 lah anu barudak keneh di Peronok keneh. Anu geus aktif di kampung, coba urang solid, Pak. Kelompok mana nu cara berpikir nak kieu? Sok. Mun aya batur syukur urang diajar ka manehna. Yah, paling mentingkeun golongan sorangan. Aing bener batur salah. Lain pembina umat kitu mah, kelompok kecil. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jelema kelompok nu kitu mah sobiah disebut teh ku aing. Matak saya mah tong ditanya saya kelompok mana? Saya mah kelompok saha nu hayang. Jeng itu jeng iya ge, urang teu boga musuh. Ya, jadi ilmu mah kilang barakeur. Keur sorangan, keur-keur. Batur atuh. Da ilmu mah loba keneh keur. Sorangan daripada keur. Aye geus ratusan taun kituna, hese diomekeunana wajar we. Objektif saya, wani diangkat kena disertasi, sidang saya ku 10 profesor dilawan ku aing profesor. Mentak ketika saya diuji S1. Saya diuji S1, Pak, diuji, Pak. Di sebuah ruangan, doktor-doktor, profesor-profesor nguji saya. Ngujina ye urang bejakeun saeutiknya punten lain sombong. Kang Haji mah lain nguji urang ngaji we nya, geus mimiti ngelehan teh. Nya ngaji-ngaji. Ini satu mana-mana ngejajan-jajan cerah. Ente lo bacin teku maha wae telangku. Sana jan pribados jadi kiai gede cek batur. Pribados mah tembung diajar. Pribados di pesantren salap disebut jago ngaji. Puting di perguruan tinggi mah bados. Nu paling penting mah saya nyontohan ka babaturan. Yen jadi kiai segede kiai ge bodo keneh kudu diajar keneh. Cek cararya nu mahal teh etana. Pantara jajan-jajan deh kuliah keneh. Bari kuliah nage mang tahun-tahun terkatung-katung dah jelema kurang biaya, Pak. Ya. Nah, diuji heula kusarana. Almarhum Bapak Dr. Usman nguji sim kuring. Ajengan punten, tiap ajengan ceramah di Masjid Nurul Ulum, di Masjid Nurul Asro, di Pusat Suryalaya, abdi pendengar baik ajengan. dengan hormat teu ngalingsemkeun nu sejen yang menjadi panutan saya ajengan. Ajengan teh kieu-kieu cek beliau, saya ajengan ditopang deui elmuna ku ieu ku ieu ku ieu ku ieu. Ngujina teh kitu. Namahan wawasan ka kuring. Nangkepe kana tuur kuring. Naon deui Pak? Oh sakitu eta abdi. Kena deui. Hayu hayu hayu. Ah, ni rektorat teh gudang para profesor teh. Para profesor di Jogja, di UIN, di Jakarta, di mana. Jadi gitu hadirin, kembali ke tadi, bagtah, kitab sudah banyak. Loba keneh menang baheula daripada menang ayeuna. Jago keneh ulama baheula daripada ayeuna. Bodoh jelema ini. Wanis. Ngarang buku nage. Ala duit. Lain hayang nyebarkan Islam, nyebarkan Islam. Imam Ghazali nyusun Ihya sekarang diperbanyak. Apakah keluarga Ghazali dikirim duit dari pabrik? Ikhlas. Jurumiyah nyusun kitab geus sabaraha ratus tahun ku sadunya dipake saha nu setor ka kulawargana? Ikhlas. Ittabi'u ma laysa lahum ajra. Eta nu mangpaat. Araragul ku buku menang jaman ayeuna buruk ku bangsa kararitu. Nu baheula pake. Nu bukti nyeun wali eta. Jelema ayeuna saha nu bisa nyeun wali? Cek anak heureuy wali-wali daya paling geu. Wali murid. Heureuyna Bahasim teh wali murid wali murid. Ya. Jadi bagta itu 7.000. Cek kitab. Kitabna ieu. Bisi pajar eueuh kitabna. Ayatna atuh ucu, ayatna teh mongkeun. Munya kolot kudu neangan ayat. Ah, aneh mah ngahodaman teh. Ciri kiamat, ciri kiamat. Pangarsa ama salah jamu ka kuring. Jang kudu boga ciri kiamat, Jang. Amu teu nu ama, hegae, han pulang geundeui nya dangan hiji, mangga. Tah, guru nyaheun ka urang. Betul saya tidak belum punya ini, tanda kiamat 52 tanda kiamat sugro, 10 tanda kiamat kubro. Diajar ikhlas, diajar ikhlas. Mun meunang eta kitab hayang keur diri sorangan. Jengker umat. Alhamdulillah di Madinah tepung jeng budak ngora mahasiswa namanya si Pohde Salim orang Batak mandailing selalu ngawal saya kalau kemana-mana. Pak Kiai saya selalu ingin mengawal Pak Kiai kemana-mana. Apa perlu Pak Kiai? Saya banyak keperluan ini nanti saya carikan. Saya carikan Pak Kiai ya. 100 benar tak kita beli. Koper atau kopi hesen yang ada orang. Coba orang tanya, geus aya ciri kiamat can ayeuna? Sebut nu kahiji naon? Perzinahan. Pemabukan. Wanita kehilangan rasa malu. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bangunan linggi. Anak jadi tua terus. Nabi palsu terus. Tuh, teh kekalepekan karek sabaraha si kita. Da teu make kitab maneh ngomongna. Eta mah hadis arba'in nu kitu mah. Sah hadis. Tuh di 52 tanda. Dari mana tanda kiamat sugro, tanda bukan kecil. Kecil dalam arti apa itu? Masih agak jauh-jauh gitu. Tanda kiamat kecil. Pertama, lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Hartina memberi informasi kepada kita semua, dunya terhengesan. Nabi Muhammad diangkat Nabi Muhammad wafat, itu tanda kiamat. Tuh nya imake kitab mah ngomong teu oge. Henteu. Ieu teh di urang teh taramareke kitab sakarep-karep ngomong teh make kitab leumit, dah hayang buburu pidato wae jadi jelemana. Ngaji ti dia ge geus atuh yang gara ngomongkeun. Allah dong, beda reret ente teh sege nya. Pan saya teh kos ente tadina. Mun manggih keterangan teh hayang atuh lah yang gara pidato aing aduh, mana teuing sohorna aing mun bisa ngomong kieu. Beunang ku geus ka angseuk. Sege boga daya dengus. Lain hayang make heula tika jadi sorangan lain. Cek anak ge lamun mere baju, alus kana baju weuteuh, aya ilmu mah ilmu urut, urut make. Cek pangeusa jangan gaos kitu. Tanda kiamat gitu. Ha, tuh. Diangkat Nabi, maut Nabi. Baitul Maqdis dan lain-lain. Ya, 100 saat kelanan ke. Boy, mah pasaran kudu sabulan ai kieu mah. Moal beres-beres hikamna keun heulanan. 7000 Nabi Muhammad lahir di tahun ka 6000. Ti mimiti Nabi Adam ngitungna. Bisi salah ana bejaan, mun di dinya boga kitab nu leuwih akurat daripada ana. Pendapat mah tong sok kukuh. Ari kira-kira masih kena bisa disawalakeun jeung batur sawalakeun ilmu. Tong cek aing jajigur bajigur heuh, puguh cai kotor. Ulah kitu ilmu mah ucu. Nah, kalau Nabi Muhammad dilahirkan di tahun ke-6000 sedangkan umur cuma 7000, dunia dari Nabi Muhammad sampai sekarang sabaraha ribu? Sudah habis belum yang 1000-nya? Istilah bahasa Sunda, kita ini berada di tahun emoh. Emoh teh sisa bonus. Seharusnya 1000 tahun dari Nabi Muhammad sudah harus kiamat. Tapi Allah memberi lagi bonus karena banyak doa dan lain-lain. Paling 500-an lah bonusnya. Hati-hati, tong diomongkeun ka batur. Bisa dianggap ngacapruk halana. Ha, ada saya 500 500 ayeuna geus 400 1000 432 kali 500 tinggal baraha teu mastikeun sakitu 10 tahun deui kiamat anah henteu bisa jadi diperalkeun deui peralkeunna kurang antara lain aya keneh nu zikir aya keneh anu inget ka Allah eta teh ku Gusti sok diperal. Nabi Muhammad pernah khutbah lau ta'lamuna ma 'alimtu la dahaktum qalila wa la balkaitum katsira. Nabi nangis, sahabat nangis. Inilah raitu anna Israfil laqad iltaqa al qarna yantadir sa'ah. Yantadirul amro. Saudara-saudaraku, kalau engkau sekarang melihat yang aku lihat, engkau tidak akan mampu tertawa banyak dan engkau akan terus menangis karena aku melihat tuh Israfil, petugas peluit kiamat sudah memasukkan ujung trompetnya ke lidahnya, ke mulutnya. Qadil taqomal qorna, menunggu perintah tinggal tit di zaman Rasul. Lamun teu bisa nenyok ku panon sorangan, tenyok ku mata batin, percaya kana hadis gitu. Hadis saya. Ima are nyoy jeura di kiaina teh nang meunang teu mak gitu. Lamun cara main bola mah ieu teh main bola kampungan mah kulit-kulit saat tebak bikbek. Mentak ajengan jejer ngomongna kieu ge. Rek naon saya nya capeanan maneh? Kalau semata-mata karena wibawa, komara, harta, buat apa bikin pasaran nyai ka? Buat apa? Komara saya mah geus gede teh baheula ge. Dakwah geus ka mancanagara, santri pasantren hektaran. Cek kana ge mobil balata ka Mekah tiap taun, tinggal sila ipis aja ngadehem. Nempuan balong ge kikituan teh. Biasana ge kararitu kiai, lain nanyakeun perjuangan teu kaur jebrog di urang. Benar tak? Saya mau mengadakan pengajian, punya harapan susuganan ke ayah murid-murid hikam, lain murid si jajan. Saya pelayan, melayani ilmunya, melayani makan-makan tempatnya, melayani segala macam ini. Demi Allah, demi ilahi kalimatillah, demi jihad. Jihad itu benar, tak kudu tabrak tubruk. Dan sebenarnya mah kafir mah tak kudu dipaehan, paehan mah kupurna. Benar tak? Apan anu jaradi Islam ayeuna teteh urut kafir teteh heuh. Ai sahabat Rasul lain urut kafir gitu. Nu kudu dipaehan mah. kubur aja lemana mentong jadi ayak ini jadi Islam loba. Kunaon Cina-Cina di Sukabumi ada suku Kristen, kiai Islam itu bisa ngadawahan Cina. Entong kieu, jadi bagaimana mereka itu? Hayo he ngomongkeun batur nyerang, lawan ku sajeng bener. Hebat ekonomina kunaon ente ekonomi teh hebat eta. Itu balenghar kunaon ente miskin. Ada dua penyakit penyebab miskin ditemukan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Atak tumpul. Du'a mandul. Sok bawa naon cenah? Diajak mikir ngelepok gitu ngitung duit 1 miliar ke miliar anak encek kelas 6 SD geus ngitung miliaran ba. Sebab dia sehari-hari dibina dengan bisnis anak urang dagang on dagang comro masih kena kalibur paling unak satpam tau jadi babu. Kalau tidak otak dengan ilmu yang tinggi, doa dulunya. Jejen lain ahli bisnis, tapi lumayan bisa ngadoa. Karasa kubatur diperhitungkan. Ya mau hayo he dalil teh nasib. Nasib. Ai nasib teh bagian, ai bagian teh skenario, ai skenario teh lahil mahfud. Sombong ente nyebutkeun nasib. Anda mengatakan nasib sama dengan Anda mengatakan aing geus nanya lauhil mahfud. Harapun anak menyebut nasib itu merintah ditampiling mun satri mah. Tamu ke anak, tak ngomong gitu ustad. Harapun dia nasib, ngedul nasib mana puguh macam. Leresin aja kan. Aing geus nanya mah maju menang nyarekan gitu teh. Kumaha nuhun aja ningtah. Saya mah terus terang sifatnya kos dokter katanya penyakit wah ieu mah geus lain pencetan ieu mah geus se cokot ragaji gurutut operasi kaput deui balik harita mah guguru bugan amekeun nyeri jeung segala rupa kanean tepat da urang nyaho penyakitna tungguan sakitu boga cager alhamdulillah nenyo imahna jadi aralus baroga kenaraan ka Merekah. Kadang-kadang menhen telepon, ah abdi, hongos lah nyawa si lain, nuhun lah. Untuk kio, ulah sok poho hari kakolot. Didinya tegas maju ayo napira. Ah, oh wah gitu. Oh wah komus gitu saya, buat apa jadi orang begitu? Lain pelayan atau ayo. Maunya yang melayani, masih kena kudu meminta kulian. Hah, ting-tung-ting-ngok-ngok. Ubar ngamek kayak gitu. Mana si teh mana itu atuh teh mongkeun ka urang. Oh. Aki-aki mah kudu kaulaan. Pahalian duruna mayan tadiruna ay kufaru Makkah illa sa'ata anta tiyahum badal ustimal minasa'ah ay laisal amru illa anta tiyahum bagtatan pujatan. Anapna mana cu bagtatan yo. Can kapanginya oi baruk naon can kapangi ada belasan kali disebut hage di dieu mah teh disebut meureun aha mae ta kuna binari pakoja syaratuha talil lima pajati minta habu suud oleh tian himen itu wa syekhuna fil kuri kalau pakoja syaratuha kal illa li fili dari ta'aluk ibar dan utara asyarat saya muji pun itu manusia wal barol kunna natadak harus sa'ah id asyrafa alaih Rasulullah SAW bagala mata tadak harun kulna natadak harus sa'ah kala inna halatakum wa hatta tarahu qoblaha asyrafa ayat ad-dukhan wadabah lain-lain jadi dina bagtah nusajian anu disebutkan tahun nama anu pernah macam tayangan deh weh sing resep kunaon anak boga balik di luhur nurutan aja ngan hudri ayat 10 kitab nuker dikereyah dibaca tuh tukang eja tuh maturan buka kitab cat menang sahalaman tutup namahan ilmu lah asok gitu pengersa nalau mari we cicing kitab deh pergi pidato mangges dibawa dah hadis dengan tilusi kita ya, keur batur mah Ari eta kitab nu loba naon? Para geuning sieunan sema. Di mana datang sema cek hate tenyo heula kitab AA. Aing nganyang ka dieu tenyo kitab AA. Komo rek ngonang mah piraku kiai nu kitabna sakitu amplop nangan sakitu kadinya sieuna teh. Syurudut. Tak itu bantuan atuh. Aing poho kana filsafat. Istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gusti hapunten abdi. Sugane nama Gusti. Buka dulu abdi teh belegu sieun ngaranan gegewek-wek abdi Gusti. Sugane abdi teh mah roba hek jenggara tol mutolaah kasep. Keun bae terek ngawuruk, keun bae terek pidato oge, da tujuanna ge ngala ilmu mah loba keneh keur saha. Duh, mak paisan tutungkeun. Rang balikeun mak jelema rek tarutungkeun. Urang balikeun. Itu tutung urang teh kitu teh tutung. Joleh si brokokok jelema bodoh ya balikeun. Jadi aing kemah karieu bapak-bapak teh. Hek bae soal udud mah tong kasinggung. Hek preheg. Hek terus hek. Cek pamajikan teh nyiniran pamajikan. Benten yeuh. Hikam nie. Beda tah si nagruk. Naon nyai biasana ge tara kitu lah. Sok aya teh. Sok ditumpakan iblis pamajikan teh. Naon eta naon jay duit mah teu boga kita bae terus. Oh dah teu kitab terus nyai mah waktu senang. Nyana Allah tong sok ganeng ka kamar ye hayu jeung aing lah. Sieun masukan kudu digale ye ku aing. Ada nu beuki ngomong teh geus deur mah cicing. Syurudu. Geus ah geus ah. Aduh mungkin seru ye kam teh ye. Hek ngancak poe deui di aduh. Da ngonang mah kudu genep bulan maneh ngantrina ngonang urang. Da hese ngonang urang. Jelemana mah babari waktuna nu hese. Tak punten. Upami anu ngulem kusim kuring tong ka anana mah geus teu katalar jadwal. Tu aya ajudan ajudan. Manehna leuwih hafal jadwal Kang Ibnu pa nya. Hayo cu. Ka maneh ngantri nu wanang. Maneh nu ngantri kieu eueuh wae nu ngonan teh. Ajengan atuh tong dikitukeun. Da moal bisa dioperasi teh ka nyaon lah panyakitna. Cik pamajikan ah sabaraha hiji nu ngulem mulut ieu aya 7 30 poe nu ngadangan 7 sedengkeun anu rajaban sabaraha ribu masih igin kabeh ki rajaban sementara sinu alus teu katan ladangan sementara anu biasa-biasa si matupang siang malam tunggu panggilan mun cara tukang beca mah kieu gawe sia jendek. Kuaing ditapakkeun geus. Dikekejak ke budak. Daek. Sok, tengah salapan ieu cek urang. Heh. Sediakeun keur dahar pamajikan maneh samingguan. Lanjut. Maneh cicing di Gunung Gomong. Di Gunung Gomong naon geunahna mun hayang eo kudu ka handap capek. Alu. Ayeuna mah aya di luhur. Mang jajan teu leuleutik dirinya. Pokona panglompatan kuring ka dinya. Sigana sigaleuweung gunung sabenerna dina impenan mah bangunan 3 lantai kumpul para loba nabi loba para wali maneh teh dagoan ari nganjang ulah sok nete diuk ini teh kudu tika disuguhan lamun maneh nganjang eta kudu tika berkunjung ke makam wali geus disuguhan can can disuguhan cece hayo ibadah berang puasa penting. Nanti dalam impian kadang-kadang datang. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kada tong ngarep-ngarep kitu deui hayo hayo barang penting ngadaguan impian. Tanya ada, maneh mah kadinya jorna aing mah apa? Anak ngomong kia kadinya jiknya tewak deh mereka. Ibadah terus. Yasin puluhan balik. Ayat kursi 1000 balik. Sholawat cing loba. Terus wakinah berang. Sholat duha, sholat hajat. Terus ibadah. Istirahat, istirahat. Bangun. Ibadah deh. Anak makia judulnya ya. Jadwalnya. Jadwal. Jadwal jejen lamun diajar jarah di makam aulia. Satu. Urang ti mana ngitungna? Urang ti sare. Mulai tidur jam 8. Beres sholat isya. Teloba amalan geus beres dikirna naon? Sare. Aek di deket makam rek di mana lah pokona hees dina akar tong sok ogo-ogo teuing ikut tapa mah hees. Jam 1 atau jam 12 bangun. Bangun jam 12 mandi. Mandi, mandi, mandi naon? Mandi naon mandi tobat. Mandi pokona. Ya. Ayunub benda teu mau pamajikan. Kecuali ngimpi ya. Aja ngantong diomongkan ulah sok ngelok-ngelok tina hal manusiawi. Tersep sama kejelema anu aapikan. Sebenarnya lebih jorok mata anu apik. Ya. Setelah itu apa? Sholat sunat. Tahajud hajat. Tasbih saya disiangkan. Nah sababna untuk aurat harus panjang waktu. Tuluy ila hadrati. Ila hadrati ka nabi jeung ka kulawarga. Ini menjawab otak tumpul doa mandul. Kenapa umat Islam miskin? Otak tumpul doa mandul. Ngaduana karesepna batur ngadua amin amin amin beunghar manehanna barokoko. Tong kenalkeun batur, batur ge ngadua teh yang duit teh. Bener teh? Nu musafir moga-moga bapak sing beunghar sia heula kitu. Bere duit sia heula. Sia mah dagang doa we hayu. Anata, anawas, koperek ijid ge, koperek ijid, ijid. Dadal ijid ge, wani tarung jeung maneh mereka. Ukur eta tak maneh sagede kumaha. Lamun aya piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir, piitna nu gecet. Bacikrak ngarawan Merak, ayo bacikrak, bacikrak. Batur merak, dibinti atau mana nu modarna. Nah, geus kitu kumaha. Nanti ditikan naon. Ila hadrot, kakang jeng nabi, cing husyuk. Hari hadrot teh, jangan berpemikiran. Nabi, ya urang barang kirim, nabi. Maneh butuh da. Sia mah balangsak, aing beunghar. Ta-ta-ta-ta, hadrot gebleg. Hadrot ngaco, hadrot legeg. Cing sopan. Ila hadratin Nabiul Mustofa jungjunan ya abdi si bodoh si tolo si belegug hoyong deheus ka pangersa bade ngutus ruh abdi deheus ka pangersa ya dorot teh imam menisikan nabi sangsara kurang dikiriman heh lain jang ka pantar nabi wa alihi kulawargi wa ashabihi para sohib nabi wazwajihi gerha-gerha wazuriyatihi lungsuran-lungsuran al-fatihah fatihah beres gitu kasadaya para nabi pangersa para nabi sadaya i abdi bade deheus gitu lain roh anu keur kokoceakan digebotan malaikat lain komo kokoreakan di neraka neraka lagi can dipake kamu harus tahu ya sorga atau neraka sekarang itu ibarat digital, digital. Jadi kamar pakai merek digital. Umpamana ya, ya kamar nomor sekian. Ya teker Udin umpamana. Teng Udin, si Udinna beleguk deui, leungit deui kitu. Ke Udinna bager deui, naik deui ngaranana kitu. Surga, neraka kitu. Ya, sel nomor sekian untuk si anu, bager leungit deui ngaranana. Bisa terus kitu ti ayeuna teh. Digitalnya itu jalan itu. Ari kana komputer Jepang meni medok sia mah percaya. Ari kana teknologi Eropa meni medok percaya. Ari teknologi Allah teu percaya. Si belek. Anda sudah disiapkan surganya nerakanya. Nganting nu mana nu merek nangke nu pas maot teh. Pas maot pas merek maneh teu dipupus eta calonna. Nu repot pas maot ganti gitu nah. Teu kabagean suul khotimah teh kitu cuk ngaji Qurtubi atuh gera boga Qurtubi teu diaji nalomari eda lain keur pidato deh aing mah. Ini bukan ahli ilmu tapi pendongeng ilmu, pencari makan dari ilmu. Surudut. Surudut teh wae euy. Karena nanti bete bejaan atuh urang teh. Adorot. Tuluy ka saha ka para sahabat teh. Sabab sakabeh sahabat Nabi anu jihad fisabilillah ikhlas kabeh ge syuhada. Teu kudu nu maot di makrokah wae. Sanajan teu maot di medan perang, aya nu pupus teu damang biasa tetap syahid. Syahid akhirat disebutna. Lah bodo nyebut syahid. Syahid akhirat disebutna. Syahid Khalid bin Walid diparengkeun pupusna di bumi eta ngadatna. Teu ngeuna saurang pejuang kudu paeh di imah. Aibade diibahkan dibuka teh 80 leuwih urut luka. Mana geus luka naon anjeurkeun agama? Yang disebut pasukan Rasul kitu patut. Sagede kumaha tenaga ente nu geus dikaluarkeun keur nanyeurkeun agama? Mana arang karanjang lukana mana? Ah kitu mah urang soekana ku sorangan. Ah memangna Allah belet. Urut tarung. Lain tarung kudu nenggalan batur. Da saya ge tukang tarung, tarung pemikiran, tarung segala rupa. Omongan-omonganna tadi ge perang wae lieu. Pir ku teu kadenge. Ngalawan arus terus diperbaiki. Ngala ilmu mah kilang bara keur batur, keur sorangan ku jejen dibalikeun. Kilang bara keur sorangan, keur batur. Da ngala keur sorangan mah tilu lomari teu cukup. Keur batur mah hadis tilu siki ge gulang gaper we eta laku. Komo bisa nyanyi mah ngalagu seserian heuh. Laku da jalma nu ngadengena ge badut. Ya. Hadarat deui ka saha ka para imam opat. Kepada imam obat payunkan imam Syafi'i, imam Hambali, imam Maliki, dan Syekh Abdul Qadir ke madhab Hambali. Eh betul apa enggak? Bisa salah anak ngomong? Oh nya benar. Satu ajaran kata kepada sahabat tuh. Tadi nge sahabat kan disebutan anu pokok-pokok. Bade disebut opat mangga, disebut 10 mangga. Kenapa disebut 10 ku pajajian? Sabab mubasyar bil jannah 10. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Thalhah wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah bin Abdul Jarrah wa Zubair bin Al-Awwam. Ajengan ti surya lae kita kitu upami bade nu ti surya lae tong kitu kitu. Hegae. Ajengan da guru ana mah loba cekna ge. Adika ana make teki anti surya lae kitu cara kitu. Tapi lamun anak papangih jeung nu make nu 10 tara nyaram mangga kitu. Komo lamun salira ngangguti babakan jiwa ringin. Ge mudah-mudahan satu saat urang ulem pangersa Syekh Hanan. Kumaha tawasulna? Tawasul jiwa ringin maka. Ila hadrati Sayyidina Abi Bakr ya Aba Bakr. Assalamualaikum. Dihubungi lah. Antal ladhi fil ghor idhuma fil ghor. Disebut hei Abu Bakar, anu ngarencangan Rasulullah nu ngain bakar hantana kabeh kuat pasea jeung Rasul. Naon paseana? Abu Bakar hayang infak kabeh harta cek Rasul ulah beda jeung urang. Nu menta hayang loba urang hayang ngerisa eutik paseana dirinya. Saya pakai silsilah romen. Jangan fanatik. Pengersa Abah teu nyaram ka anak. Kan ada kelas. Sayyidina Umar. Duh Umar. Ya. Adlal Umarin. Udla adlal Umariya. Disebut iraha. Ngarencangan Rasul iraha. Disebut. Ngaguk-guk. Jelma mengribu-ribu. Karek nyebut can patiha. Disebut sahabat. Coba-coba perbaiki lah hadrute. Urang mah Fatihah. Fatihah. Pangersa Abah ngawidian kitu teh eta mah didikan bijaksana ka jalma nu kararedul. Ku pangersa Abah teh diwagal kana diantep kitu ge da. Pirang-pirang daraek ge. Mentak ana nyebut playgroup, lain playboy, ya, playgroup. Sok salah nyebut teh. Coba-coba hirupkeun tah dikir-dikir. Coba orang dangukeun tawasul batur. Lamun orang sok ngomong-ngomong ngagorengkeun Amerika, ya tawasul Amerika ya. Anu zawiyahna pasantrenna 125 hektar. Jelema nu datang arek wiridan ka dinya mereka jet pribadi. Sekedar tabaruk gak apa-apa, tepinah guru henta. Ngarah diajar alusna batur tong asa bener sorangan wae hirup. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi innahu tawwabur rahim min kulli dhanbin wa ma'siyatin min kulli ma yukhalifu من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف الطارف أرحم الراحمين الله Allah disebutan Allah. Ya Hayyu ya serius, gawena serius tebu guyon. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wa fawwid amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Ya Robito ka guru and the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in your heart and the love of your Sheikh Sheikh Abdullah Fuad Al-Dawsi Robito Robito gancok anu murid pangarsa Abah Suryalaya anu murid Fatihatul Syarif Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Fatiha sarua urang Fatiha. Tapi fokusnya, keseriusannya. Nu ayana otak. Hayang duit wae sih. Ini yang jadi tidak berbobot ini. Mun udah berkah wae sih. Ini saya ambil contoh aja. Banyak kaset tarekat-tarekat lain banyak saya. Sebagai rois kolektor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di atawa di oncat-oncat telanan. Okay. Coba orang diajar yuk. Hotam ti pangersa abah. Cobi ceng sakali-kali ngango nagmah. Ajar tong sok geeran ayareupeun jelema. Ya. Ajengan makmun puteran contohkeun di Roksi Jakarta Khotaman di ayun meninikmat hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallah keun bae panjang saeutik malah tah terus ya bagus tos eta sok selawatnya sarwa jikura nasana nabiyil ummi walali wasubi wasallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mana di Amerika doktor kimia mengislamkan 40 ribu ahli komputer insinyur ilmuwan Amerika tanpa senjata, tanpa teror, kudikir, ayo bangkit Indonesia, bangkit, torekat talin, torekat ceceloyan, sesumputan, agul ku kelompok sorangan. Sulan teh bergema di urang. Imah ngojok. Mualim na ngalehek. Ini albatya kul hu allahu ahad al-asasana nyonah. Cik ayah wibawa. Keeng Pentagon yang harapan iya. Pentagon. Pesawat-pesawat nuklir. Tuh. Kalau Anda ke Mesir, kumpul orang-orang, dosen-dosen, sampai rektor di sebuah tempat, para ilmuwan dari Al-Azhar, ke Masjid Husain. Datang weh tukang torekat, tukang zikir. Kabeh runduk saking agungnya ahli zikir. Lain di Indonesia ahli ilmu teh lalegek sararomong, nanyo ahli zikir ngontrol menisiga manor. Situ langkehen. Agung kene sia nu luhur ilmu bari hate tukang poho ka Allah. Tibatan batur pedah bodoh, tukang inget ka Allah. Ini harus dibalikan. Si jejen jadi wadah. Aing jadi wadah, nya wadah. Parepe di kalangan ahli ilmu nu dek diajar zikir antara dia. Budak diajar zikir nu dek berorganisasi sieu deui wae. Jadi wadal ka ditu ka dieu susuganan bangkit engke ya ilmu ya zikir. Ahli zikir teh berpenampilan. Ahli zikir hormatan batur. Keung batur nempo ahli zikir. Di urang anu kitu awas ta terekat. Nisikan leuleu cara. Anu tukang poho ka Allah asa jadi emas, anu tukang zikir dianggap perunggu. Ini perjuangan berat dan ini wajib hukumnya saudara. Ulah dikira ente lamun ngantep dikir dihina, akhirnya anda jadi selamat. Tidak, Allah benci. Gusti atuh ku Gusti we lah cabutan teh nyawana jelema nu moal ce Gusti aing nyadikeun pagawean keur sia. PWNU Jawa Barat daek sota ngayakeun manakiban bubuh si ieu nu imam manana. Moal kuat teh cenah ngalawan jeung jejen. Seorang sok atur di sebelah mana ente. Akhirnya saya diangkat jadi wakil rois. Hayo pak, yuk ah orang berbarengan berjuang pak. Tercukup perjuangkan Islam sakara pidato, khutbah, ngaji, pidato. Tercukup. Ya, otak tumpul kita cerdaskan, doa mandul kita tembuskan. Kita mesti dibanding. Di Inggris sama aja begitu. Gak tanggung-tanggung saya Nadiem Hakoni. Di mana tempat di Inggris ya? Sok tarekat tarek di mana? Entong tarekat guru mana wae. Kalau anda bangga dengan Iwan abdi mah 4 juta. 4 juta teh ngan ukur 2 kabupaten neun. Jelema teh. 4 juta teh ngan ukur. Sekarang di Indonesia ada 200 juta lebih umat Islam. Potong, belum dewasa 100 juta. Yang sudah dewasa 100 juta. Yang sudah menjadi pengamal zikir bertorekot istiqomah sabaraha juta. Mun dihitung sa Indonesia insya Allah mual lewih di 5 juta. 100 juta diambil 5, 95 juta lagi. Siapa yang mau menolong mereka? Dakwah tarekat lewih tibatan dakwah sholat ku dunia. Dakwah zikir teh kudu leuwih ti salat, nyebar. Dulur kudu ditata, mantak sim kuring buka. Kang Haji ti Cianjur, Kang, ayahna abdi bantuan. Ayah Yusman, para seniman, para dalang, bantuan urang eul. Deui teh kudu merata ieu. Mun anak rek jadi tokoh pribadi, tiap nu datang dijieun murid, tiap nu datang diperes duit. Ah, geus eh suruh duit teh nya eta. Kartieuna mah euy. Kikianan lain heureuh euy. Kita bangkit. Bangkit yang baik, yang bagus. Sok di haturanan, tiap tengah salapan, ti isuk ti kaduhur, ti jam salapan ti kaduhur dilatih dakwah. Bada duhur ulang kaji kitab-kitab nu jero. Tapi ka asar ge penting kakarek pengamalan zikir cara tadi. Hege imam mancing alus di dieu. Coba di dieu mah atuh lah tong cara di maneh teh. Fatihah. Fatihah. Fatihah. Lau hada. Mana daya tarik? Kalah kena ku tukang jurus. Tetada. Seberulang. Bunallah ni malak. Mana penampilan anak? Coba mencara tadi. Daik diajar ke batu. Damung diajar ke batu. Tersetan. Paham? Siap? Waduh. Tinggi isukan hanya datang mal bulan ke. Insyaallah. So, entong berpikir buang jarak toyul ardi antar pusat mah surya laya di dia mah dapur ilmune. Pusat nama di tekian pribados mah pangersa apa di dia dapur ilmune. Lain rek ngaliwatan surya laya kada paham salah paham. Oh istilah ngaliwatan. Atuh mau diangkat saya jadi wakil beliau ai belagu mah saya namana. Pan aya sawarehna kualitas eueuh ngaku maneh jadi mursyid lah. Kusorangan mursyidan. Mamang anak ge mursyid teu ngaku mursyid di dieu. Aya we seurina jajan. Tah Masjid Husain. Pengamalan-pengamalan nu bieu. Okay. Geus datang di tarekat Saman. Teu cara bieu datang tu tarekat Saman. Ha, ngagulu bari ceuri. Aku rindu ingin melihat ni Turki. Ia ya, dikir ya. Lain sekedar musik. Kamana muihna kakenca. Tak bisa petakan jian murabik ha. Kan dia terus. Allah. Muka pantol langit rek itu gehek. Hayo atuh cuk kasep bager da Allah teh geus kadadago ti kamari ieu ge. Ceuk Gusti ieu jelema kajebak wae ku surudut kitu. Hadeun sejen. Can aya wae cuk. Sok masuk kana hikmah nu sejen. Aya mangpaatna ieu teh ngaji hikam teh. Tuh tanya. Kan Allah. Man istagroba ayun kitahullah min syahwati wa yurju. Jadi kia ulah berpikir, pimanaun urang mah ku Allah rek diterima ibadah teh, pimanaun perjalanan ruh urang rek nepi ka Gusti Allah, istagrob itu teh, pimanaun teh. Ma abadah, betapa jauhnya tong kikituan. Hari itu aya gunung gede eueuh. Aya puncakna eueuh. Lamun ente geus boga niat rek naik ka puncak, ngagidi ge tong loba cetak. Ngagidi saya 7 kali naik ke puncak gunung gede, turun ke Cianjur, turun ke Bogor, ngagini kue. Lamun ti dia kan itu jaraknya 8 km, salengka teh. Taruhlah 1 meter 5 lengka, berarti 5.000 meter 1 kilo. 5.000 lengka 1 kilo. Ngagini kue. Entah, gimanaun, jauh, lu bisa mau tulus ah. Betapa hebat hikam ini pak, rumus-rumus berpikir menjawab kemandulan-kemandulan sifat manusia. Pan lain batur nu kitu teh aneh jeung didinya leuwih. Ah rada embung ge kaya leuh kumaha mah. Cekolot baheula ngomong. Leluhur suna. Pepatah ka incuna. Mun maneh naik ka gunung tong minang teuing nanyo puncak sok leles tong minang teuing nanyo ka tukang sok asa nepi mun maneh naik ka gunung tengleng tengleng nang deng deng deng maneh kudunya ho puncak deng deng deng deng deng tapi kade maneh tong nanyo anting puncak deng leng deng leng deng deng deng deng sabab sok lungse karasana deng deng deng deng tong nanyo ting kahanap maneh teh sok asana pi deng leng popatah kangjeng dalam Raden Arya Wiratan Nurita Cipundul rek naik ka gunung hayu we nanyoan itu capek mau nepi kalau kati kusru atau karek dinya baru benteng karek seperti lu geus nempok hanap gening geus jauh urang teh nya ulu ah urang di dieu we purak buceng teh euy timbal teh alhamdulillah nuhun Gusti Kang teraskeun moal ah sakieu we ayeuna mah balik deui yuhu darurung jeung reregan si itu burung ieu edan itu burung ari maneh burung maneh edan mun kitu mungkin ayuh hasalik bisa anda bisa mampu ulah sok manistagro papi manahun jauh teuing ngeureuy kudu pruk ti soledad nangtung deui juralit kana jurang naek deui tepunung tebeli cek gustikeun ku aing diantepan hayang nyaut ka mana tanagana si eta Karek we saperti lu kadinya tika baru benteng. Geus jol manten nu mawa tanu ti luhur. Saha teteh euy piwarangan Eyang Surya Kancan umpamana. Bangsa gaib mawa tanu. Yo ah regedeg sek ka ditu. Capekna mah ngan ukur 2 meter. Ka ditu na mah dijemput. Manis tagroba ayun kita Allah min sahwi. Pimana uing bisa ngalawan syahwat? Piwanaun uing kaluar tina goplah sarua jeung ngaremehkeun kudrat Allah ente. Sarua jeung nganggap Allah bedegong, Allah teu nyaah ka aing. Cek Allah aing sebelna ka sia. Puku maneh nu ngedul. Hayo happy manaun pimanaun. Gusti geus ngadagoan di ditu. Ngadagoan di ditu di puncak, ngiriman tukang tanu ka ditu. Tukang tanu na geus turun. Cek Gusti aya can, teu acan wae balik teh, balik teh, balik teh. Ngaran geus terdaftar ti dieu geus niat, karek niat geus aya di ditu. Ngan duh wae itu kumaha itu nu diantosan teh. Anda ditunggu oleh Allah. Lain paeh, lain biasa wae di ditu. Keun bae urang sapopo jadi tukang kuli macul, kang beca, kang mulung, pemborong, politikus, pejabat. Sok naon wae kadinya. Di dieuna mah ruhna di ka ditukeun. Lamun teu paham heula tentang ruh teh, nadom nu opat tadi di mana paham nu kieu? Wa kana Allah ala kulli syai'im muqtadira. Beda qodiro jeung muqtadira. Qodir mah kawasa, muqtadir anu ngatur aturan. Cek Allah si eta mah 2 meter mahi ku aing dijemput, si eta mah kudu 100 meter heula. Heukeun bae kumaha anjeunna we. Cara inung ka anak diajar leumpang teh. Ayo, ayo nak, ayo nak, anak. Anakku, anak sayang, gitu. Tak orang teh budak gitu teh orang teh blon teh. Urang teh nyang salat maksakeun, ceuk Gusti keun-keun antepan. Di ka mana leumpangna si eta? Kek aing dijemput. Cing percaya, murid murad. Disebutna murid murid nu ngarayap murad anu nepi, sairin nu ngarayap wasilin anu nepi. Dijaremput kitu ku Gusti Allah. Murid murad. Sairin rohilin sarua. Oh, lain sairin ngala duit di jalan keur masigit lain. Teu mah sairin nyair duit teh. Pelanggaran teh teh. Tong kitu-kitu de ngarakeun. Aduh, eta jelema ka ditu Malaysia. Pak Kiai, hairan lah saya. Apa tuan? Itu cari ikan di lebuh raya. Nengan lauk di jalan raya. Jut. Rubama, ayo. Rubama warodati dzulamu alaika. Rubama warodati dzulamu. Hayo terus, gancangna. Alaika liu'arifaka kodroma man nabihi alaika. Liu'arifaka kodro man nallahi bihi. Kodro ma man nallahu bihi alaika. Rubama dzulamu alaika. Terkadang maneh masuk kana wilayah kegelapan. Kegelapan. Untuk apa Allah memasukkan kepada kegelapan, tidak terang benderang, liu aripa qadra ma manallahu, supaya bisa ngukur geus ti ka mana maneh ngalengka. Saya sering di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di manapun ditanya oleh ikhwan-ikhwan zikir dari tarekat manapun. Pajajan mah mun ka Singapura ku ikhwan Suryalaya, ku ikhwan Holidiyah, ku ikhwan mana-mana. Ngariung kabeh ngarariung. Ada pazeni, kita dengarlah. Mun ngahaja nyieun forum, disebutna forum, seminar. Punten. Insyaallah mahal kene anak lah daripada lalajo monyet. $20 karcisna. 2000 nu hadir, pedet-pedet teu kabagean. Hayang adengikeun obrolan nu kieu teh, panitia obrolan, obrolan penting nu kieu. Mencerahkan pemikiran sabar ribu ratus tahun kaku berpikir. Kita cerahkan di mana-mana. Batur nyediakeun hotelna, nyediakeun naonna keurana. Nyediakeun pesawat jeung sagala rupana. Anda nyediakeun ceuli jeung beuteung heula. Saya bisa diakeun. Balik. Contoh ye. Inung ka anak naon cenah? Budakna diajar leumpang. Empopotekakan. Diantepan ku inungna. Sanggeus kate nyona capek. Dirawo di pangku. Pak Kiai, saya mau bertanya, cek panhenana. Kenapa saya belajar zikir ini hampa lah? Sok aya kitu kan. Da anak sok ngarasakeun lieun. Itu zikir teh asa kakalayangan teu pararuguh kitu teh kumaha eta teh? Sakosong. Saeueuh. Teu kumaha eta teh saeueuhan kumaha eta teh? Ari kitu teh kamajuan. Zikir mah. Lain kudu mantep wae. Oh, bener sedih. Geus sakali-kali anda diasupkan kana tulam, kana kehampaan. Kosongan. Ari kekosongan teh kieu ya. Dari contohan, iya budak, budak dituna, kuinungnya, jarak 3 meter, bu, tuh, cek inungnya, hap jalan, hap jalan, nah, besok ngedeketan ke dia, inungnya ini, tuh, enak maju, teh, taham pateh, mun lainu berpengalaman, mau bisa ngomong dia, mau, lain sombong. Kadang orang diserangguk dikir teh. Ongkoh wakil talkin tapi pangsudina dikir. Biasa. Tong aneh tong heran tara mantep salila nah henteu ka. Cek amun anak teh istiqomah pedut Kang henteu ka. Loba ngagurubukna bangkit deui. Nyata kitu hampa. Tidak sahampa ngajauhan mah aja lain Allah ajol-ajolan lain. Salah paham dewe mana mah. Dasar surudut. Itu magnet Allah. Siapapun terbuka. Wahai para seniman, lihat Bimbo. Aimi bawa teh murid Kicacu. Ari Kicacu teh diantara murid dan teh nu terakhir teh. Terus nyahoncan murid terakhir Kicacu. Menjelang pupus. Si Jejen. Lainnya nak tarekat di Kicacu. Henteu. Tarekat mah kuring ti pangasaba ngan ilmu kasunaan ti Kicacu. Datang ka dinya, "Ki abdi." "Nya." "Bodo abdi teh ki." "Heeh, syukur ge ngakumeus." "Mana ki leungeun teh sok kana sirah weungkeun?" "Ai maneh." "Ki mana Semar teh?" "Oh, nanyakeun ti si manuk itu." "Mana?" "Tuh turunkeun." "Heuh tah ieu nyabak nya ki nya." "Geus." "Ki weh rek balik ke hujung wae." "Sakitu we, pupus ya nya teh musilil." Ngawariskeun ilmu sok aya nu didagoan ke nu dagoan saha nu waris ya loh hayu hepe da urang kiai mung wawuh jeung nu kitu di nu kitu ngabubruk ka ma'rifatan terus tos kapaham ya abdi wacana asa minang kosong na heh itu na we ngajauhan susul terus susul ke mangih deui mantap les deui kosong kadang-kadang urang teh kedul banget kedul kana ken kayak maju deh gitu diajar nukia mah ulah yang sok apa sok istiqomah ngeri ya ngan ulah lilating gue mau libur he sapo ya gitu sih ulah ya libur ya sebenernya nya ulah banget ting ulah ngahaja gitu arek istirahat lah ngamalkan dikir teh prehela arek kemana arek ngacapruk lah ya dorakah lah cing loba supaya loba bersihanun tamajiendik ya. Malam ya'rif qadron ni'ami biwijdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Hei. Ari jelema alus nu syukur alus nu teu syukur. Ari modalna syukur naon? Sadar kana ayana nikmat. Omong kosong, najan ngomong syukur. Lagu syukur teh naon teh? Oh, bor ya, eta mangawih ta mah. Can puguh syukur kan judulnya syukur alus lah daripada eueuh mah. Moal bisa syukur mun teu sadar kana nikmat. Naon cenah? Ana rek nanya ka dirinya. Sok rajeun poho kana nikmat. Lamun urang keur poho kana nikmat ku Allah. Mending diingetkan, mending diingetan, mending diantep. Mending diingetan. Cak ya ngomong. Cak uli cak. Ngomong na ulah rek ngacak. Balikan di. Urang teh kudu. Da moal bisa syukur mun teu naon mah. Sok rajeun poho kana nikmat. Laiker poho, mending diingetkan, mending diantepan. Hayang diingetkan. Ah, ay diingetkan, teh dilengitkan nikmatna. Urang eunah boga panon, dar dinyeri panonkeun ku Allah, tak eta teh ngingetan. Euy, genahnya cager teh. Kitu. Ari leumpang genah rata, genah gijleg. Genah rata, cing pangnempokeun ieu, rata gijleg. Rata da ieu diangkatkeun sabola. Ayeuna asli jejen. Tuh. Rata gijleg. Nikmatna rata teh mun geus kieu. Ajengan jejen teh cacat, saya teh cacat. Sabab tabrakan. Tapi saya teh nyeri hate, naon sababna? Tabrakan keur neangan lampu keur nu ngaji kieu. Eueuh titaheun ku sorangan make motor ciut ka kota, jeger tabrakan, genep bulan ngagoler. Keun bae teu naon. Ngahibur diri kuring, batur mah yang jadi lurah teh kudu dipilih. Anu mah teu kungsi pemilihan lurah teh ka ayeuna luhur sabeulah. Ngahibur diri tah. Naon deh hikmatna pere kana main bola. Sababna mah niak bola. Lamun ana teu buntut teu dikieukeun, eta ka ayeuna mah nyok bola. Da geus mah niak bola tadi. Tak kitu tah aya wae alhamdulillah. Kaharti euy. Jadi lamun hayang nyaho diingetkeun ku Allah sok dileungitkeun heula. Aya nu dileungitkeun sementara. Nu repot mah lepasan euy nya. Ngeunah euy boga nyawa, coba urang cabut heula. Teu balik deui. Tanya, amun teh ngaji hikam mah lain ngeunget. Malam ya'rif qadron ni'am biwujudani ha. Sanut hese wae. Sagede kumaha nikmat Allah sok kanyahoan mun eueuh. Jam keur aya, kadang-kadang berat keuheul. Ah, tuna we teu dibawa. Ningang teh anu ngabejak jam sabaraha ayeuna? Duh, jam sabaraha tuhnya? Kieu tari eueuh teh tuh. Komo iman? Komo Quran? Komo rasul? Komo kiai? Komo guru? Keur aya kuring ayeuna teu pati karasa nikmatna. Cok geus paeh. Jungkir balik maneh neangan. Waduh, wuh, kemana neangan? Mantak ku barudak dirarekam. Hek tulis cu, yen buku kadinya. Lain rek dagang buku. Kira-kira ieu omongan para rentik. Ya. Sok atuh. Malah diri tepi ka kieu teh da teu mah 40 tahun. Serius teh teh. Serius teu loba lengle. Terus dikucek ka mana-mana. Minangka ayeuna teh kuring teh lamun cara khazanah mah mapan gitu khazanah mah. Hartina pemikiran kuring geus diterima ku semua pihak. Ku pemerintahan, ku TNI, ku Polri, ku seniman, ku ulama, ulama ge ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Persis dan lain-lain. Geus diterima ku sararea. Eta naon teh gerakan nasional pengamalan ajaran Islam khususnya rukun Islam secara nu paling nikmat ditampi ku para masyaikh, Ustaz. Enggak mudah, Pak. Untuk diterima oleh buntet enggak mudah, pesantren buntet. Untuk diterima oleh Bapak Kanci Waringin enggak mudah, Pak. Enggak mudah. Mungkin dari 10.000 ulama cuma satu diterima. Ayak-ayak beasna lain lumayan. Lanjut. Latud hiska waridatun ni'ami anil qiyami bihuquqi syukrika fa inna dzalika mimma yahabtu yuhibtu min wujudi qadrika. Naon tud histe? Bunga. Ulah bunga maneh ku pedah datang limpahan nikmat. Tina ngalaksanakeun tugas-tugas hak syukur maneh. Naon sababna? Narika maneh bunga teuing ku ngalimpahna mimma yuhitu min wujudi qadrika sok nurunkeun makom. Jigrah we jigrah. Aya keke. Aya bunga mulang tarima gitu. Aya bunga dalam arti operating gitu. Bungahna bunga tapi lain kana mulang tarima. Ini adalah salah satu penurunan citra. Lanjutkan. Ijidi lah. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwadda'ul 'idoli. Bisi hayang neangan penyakit anu paling kronis dina kolbu jelema adalah naon? Resep kaenakan ngikuti hawa nafsu. Lamun hiji pagawean anu teu akur jeung agama teh kalakah da ana mah geus biasa kumaha atuh. Teu jadi lamun henteu teh teu biasa we abdi mah. Lain kitu euy. Kening maneh salat ka paneuri. Jadi aya abdi mah tos biasa jeung nyata belagu kitu. Tamakkunu halawatil hawa. Tetep rengkenek kaamisan, kaenakan mengikuti hawa nafsu minal kolbi huwa daul mudol, penyakit kronis, penyakit anu paling hese di ubaran. Wallahu alam. Allahumma salli ala nabiyyil